Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dikala Allah memilih kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa kokoh dan teguh serta istiqamah di atas jalan yang diridhoinya, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada generasi-generasi yang mereka mengikuti salafus saleh, orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan diselamatkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, besar harapan kita untuk bisa Allah berikan taufik agar kita bisa menjadi golongan-golongan yang selamat tersebut. Dan demikian pula besarnya harapan harus diimbangi dengan kesungguh-sungguhan di dalam mencari dan menempuh jalan tersebut. Tidaklah sekedar angan-angan tanpa usaha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana orang yang meniti jalan siratal mustaqim akan mendapatkan berbagai ujian dan cobaan. Maka di antara ujian-ujian yang akan menghadang mereka adalah ketika munculnya berbagai kerancuan, munculnya syubhat ataupun hal-hal yang mereka sangka sunnah padahal bukan sunnah, yang mereka sangka itu kebaikan padahal bukan kebaikan. Dan itulah yang namanya fitnah, yang Allah datangkan dalam rangka seleksi, dalam rangka untuk menyisir orang-orang yang baik dan daripada orang-orang yang jelek. Maka kita kembali kepada kitab ataupun muhadarah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekhul Allamah Al-Mufassirul Faqih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala dalam al-qawlil mudabbaj bidhikri wasaya fil manhaj, untaian kata-kata yang indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Maka beliau memunculkan, kemarin terakhir kita baca tentang pertanyaan, ketika mulai muncul kerancuan di mana banyaknya orang-orang mereka tercampurkan yang hak dengan yang batil, dan begitu menjadikan orang-orang yang awam, orang-orang yang mereka belum kokoh berpijak di atas manhaj ini, mereka terombang-ambing. Maka bagaimanakah, kata beliau, wa ila syai'in yalja'ul muslimu musta'inan billahi fis suluki ila hadzal malja, maka ke arah manakah, kepada sesuatu apakah seorang muslim akan bersandar di dalam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dari cobaan ini. Maka beliau menyebutkan yang pertama kemarin, untuk senantiasa kembali kepada ilmu syar'i. Dan beliau mendefinisikan yang namanya ilmu syar'i adalah seorang memahami tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus saleh. Bukan sekedar kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah terhenti di situ, namun harus dibangun di atas pemahaman salafus saleh. Yang kemudian barakallahu fikum, setelah itu beliau menyebutkan tentang diantara salafus saleh adalah para sahabat Nabi, kemudian a'immatu tabi'in, kemudian seterusnya adalah para ulama yang mereka itu kokoh di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua, yaitu mereka alirtibatu bi ahlil ilmi fudala, senantiasa bergabung, mengikatkan diri-diri mereka di dalam memahami, di dalam meniti, di dalam menjalani manhaj ini, mengkaitkan diri mereka dengan para ulama, ulama yang mereka mulia, alladzina arafan nasu minhum, yang telah dikenal oleh manusia tentang akidah mereka yang lurus, pembelaan mereka terhadap manhaj yang sahih ini, dan juga kedalaman ilmu mereka. Maka beliau menyebutkan di antaranya, yaitu para ulama salaf seperti a'immah ashabu kutubi sittah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, serta mereka para ulama jarh wa ta'dil, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, Al-Laits Ibnu Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri wa Sufyan Ibnu Uyainah serta Al-Hamadaini. Naam. Setelahnya di antara ulama yang seyogyanya kita untuk mengikat pemahaman ini bersama mereka, karena telah dikenal jujur dan lurusnya mereka mengikuti al-haq, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-murid beliau rahimahumullahu jami'an, seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Wa thumma min ba'dihim, kemudian setelah mereka, mimman manallahu bihim 'alal ummati, di antara orang-orang yang telah Allah karuniakan kepada mereka sebagai karunia besar bagi umat ini, karena mereka lah yang menunjukkan jalan-jalan petunjuk. Siapa mereka? Yaitu misal al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan juga wa man khalfahum min abnaihi, yang meneruskan beliau dan dakwah beliau dari keturunan-keturunan beliau para a'immah. Demikian pula ikhwanihi a'immatud dakwah, yaitu saudara-saudara beliau dari kalangan muslimin para pengemban dakwah salafus saleh ini, dakwah salafiyah ini, barakallahu fikum. Maka ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, terhenti di sini kita kemarin. Maka kelanjutan ucapan beliau, qala hafizahullahu ta'ala, fa innal irtibata biha ula'il ulama, maka sesungguhnya kedekatan dan keterikatan kita dengan para ulama tersebut di dalam memahami nas-nas Al-Quran ataupun juga sunnah An-Nabawiyah, walindimama ilaihim, dan kita selalu bergabung kepada mereka, wal akhdha anhum min kutubin man madha minhum, Apakah dengan cara kita mengambil riwayat dari mereka, dari kitab-kitab yang orangnya telah meninggal, kitabnya di zaman sekarang ini yang telah wafat, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Mukbil Ibn Hadi, Syekh Muhammad Al-Man Al-Jami, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Hamid Baz rahimahumullahu jami'an, dan yang lainnya. Apakah kita menukil dari kitab-kitab mereka, ataukah musyafahatan mangkana hayyan minhum, atau dengan kita belajar langsung duduk di hadapan mereka, orang-orang para, yaitu dari kalangan para ulama yang masih hidup. Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Muhammad Ibn Hadi hafizahullah, ataupun juga Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, dan yang lainnya, termasuk beliau sendiri Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassirul Faqih Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah, dan yang lainnya. Naam. Kita ambil kepada mereka secara langsung kalau itu mampu. Naam. Hadza sabil min subulin najah. Maka ini adalah jalan daripada jalan-jalan keselamatan. Jadi tidak menganalisir sendiri. Dianalisa ini begini begini, berarti yang benar ini. Itu namanya hawa nafsu, itu namanya dhon. Naam. Dan itu sifatnya orang jahiliyah. Difahami di sini muncul perbedaan, kesamaran, akhirnya dia menyimpulkan dengan penafsiran dan analisa sendiri, muncul kerancuan. Dibawakan oleh da'i-da'i hizbiyah yang menampakkan zahirnya sunni salafi, namun praktek manhajnya adalah hizbi. Nah, yang akhirnya mereka menjadi orang yang keras terhadap sunni salafi dan pembawa dakwah salafiyah. Disimpulkan dengan kesimpulan kita sendiri. Oh, kalau begitu yang benar ini. Kayaknya ini, kayaknya begini. Analisa-analisa yang seperti ini tidaklah benar di dalam bermanhaj. Karena ini namanya kesimpulan. Barakallahu fikum. Namun kembalilah kita kepada para ulama. Kembalilah kita kepada orang-orang yang membawa dakwah salafiyah dan orang-orang yang membela dakwah salafiyah tadi. Nah, jangan terus barakallahu fikum menyimpulkan kesimpulan sendiri. Barakallahu fikum. Karena inilah sabil min subulin najah. Karena inilah jalan daripada jalan-jalan keselamatan. Wa tariqun min turuqis sa'adah. Dan jalan daripada jalan-jalan kebahagiaan. Naam barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dikala kita tidak mengetahui, maka barakallahu fikum, kita bertanya kepada ahlul ilmi. Bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang 5. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu ahlul ilmi, kalau engkau tidak tahu. Kalau engkau tidak tahu. Na'am barakallahu fikum. Bertanyalah engkau kepada ahlul ilmi kalau engkau tidak tahu. Jangan terus disimpulkan, karena yang namanya kesimpulan pribadi bukanlah ilmu. Allah sebutkan di dalam surat An-Najm mensifatkan sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Iyattabi'una illa dhanna fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidak lain mereka hanyalah mengikuti prasangka, perasaan dan seterusnya, hawa nafsu. Dan sesungguhnya prasangka, perasaan dan hawa nafsu tadi la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah mencukupi untuk dikatakan sebagai standar al-haq sedikit pun. Jadi jangan kesimpulan, namun bertanya kepada para ulama. 6. Wa ila dzalikal isyarah, maka terhadap yang seperti ini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda dalam hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidaklah akan mencabut ilmu agama ini, sekali cabut dicabut dari manusia. Tidak dicabut, sekali cabut hilang sudah, tidak ada yang berilmu. Tidak demikian. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, hingga akhirnya apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia mengambil tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan mereka orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka dia pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Kalau menurut saya demikian, kalau ini dan begini seperti ini, perasaan saya seperti ini, enaknya demikian, dan seterusnya. Nambarakallahu fikum. Fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Nam, satu contoh barakallahu fikum tersebar di antara kalian. Kalau radio dan TV Roja sesat, kenapa di sana masih ada Syekh Soleh Fauzan? Saya tanya pada antum, Syekh Soleh Fauzan seorang hizbi apa sunni? Ulama sunni apa ulama hizbi? Sunni. Maka mereka mengatakan kalau sesat tentu Syekh Soleh Fauzan akan bicara. Iya apa tidak? Rancu. Iya ya. Benar juga ya. Benar enggak kalau begitu? Jadi salah mereka yang menyalahkan. Demikian. Iya apa tidak? Kita simpulkan. Iya ya. Sebetulnya perbedaannya karena ustadz-ustadz itu yang mentahdir enggak masuk televisi, karena mereka masuk televisi. Jadi ditahdir, intinya tahdirnya televisinya. Ah demikian. Yang lain lagi demikian. Ini namanya bukan ilmu. Ah sudahlah, daripada saya enggak ngaji, lebih baik saya lihat aja lah. Mendinglah dapat ilmu yang lain gitu. Daripada enggak. Kan demikian apa enggak? Ini kesimpulan. Maka marilah barakallahu fikum kita mendengar bagaimana para ulama ketika ditanya hal semacam itu. Hal semacam itu barakallahu fikum adalah fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Syekh Ubaid hafizahullah taala ditanya tentang hal yang semacam itu. Maka beliau menyatakan atau dengan kata lain, enggak masuk televisi kalau ternyata kami sesat, kenapa para ulama masih mau diundang sama kami, datang ke tempat kami, dan seterusnya. Antum saja yang keterlaluan, ya. Mereka ulama yang ilmunya tinggi mau duduk bersama kami, antum yang sok suci. Iya apa enggak? Nah demikian, lihatlah. Maka kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Ubaid hafizahullah taala. Kata beliau, bahwasanya di sini kata beliau, fa'lamu, maka ketahuilah, anna man yujalisuna ahlas syatati wa ahlal ahwa asnafun, bahwasanya orang yang mau duduk, orang yang datang mau duduk kepada ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, hizbiyin dan sebagainya, mereka berbagai jenis. Berbagai jenis. Wala yumkinu an yusawiya bainahum fil hukmi, yang tidak mungkin kita menyamakan mereka secara hukum. Dipukul rata, tidak. Maknanya kayak tadi, kalau ada Syekh Soleh Fauzan, ulama sunnah yang lainnya duduk, berarti kita sunnah. Berarti kita sunni, bukan bid'i. Atau sebaliknya, kalau ulama tersebut mau duduk di sana, berarti bid'i langsung. Tidak demikian. Namun dilihat keadaannya. Kata Syekh di sini, fakullu sinfin minha, dan setiap jenis ataupun kelo apa golongan dari mereka, kama satasmaun, sebagaimana yang akan kalian dengarkan nanti ini, yakhtalifu fil hukmi anil akhar, berbeda hukumnya satu dengan yang lainnya. Nah, enggak ada yang ngantuk ya. Kalau pas seperti ini jangan ngantuk, nanti keliru. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang lihatlah bagaimana pemaparan Syekh Hafidzahullah. Kata beliau, ahaduha, yang pertama, ada ulama datang kepada orang-orang yang menyimpang. Mangkana imaman qawiyan jahbadan sadi'an bil haqq. Dia adalah imam kuat manhajnya dan juga kokoh di dalam membela al-haq. Yuhabuhu haula'i lima huwa mutamayyizun bihi minal quwwati fil manhaji warusukhi fil ilmi. Yang mana mereka juga barakallahu fikum segan kepada imam tersebut. Mereka ahlul ahwa merasa segan dengan imam tersebut. Disebabkan karena ketamayuzan, yaitu sifat membedakan diri dengan sunnah yang ada pada mereka. Ketika kuat di dalam manhaj dan dalamnya ilmu mereka, kadangkala melihat qattarot jahaladaihi fi hadil mujalasah maslahatan min kasri syaukatihim. Kadangkala melihat, memandang duduknya beliau bersama mereka ini sebagai bentuk untuk meminimalisir kejahatan dan juga makar yang dibuat oleh mereka. Nah, kadangkala demikian, au taqlili syarrihim, atau tadi meminimalisir kejahatan mereka, au ta'thiri fihim binusyi, atau ucapannya memang akan diambil dan dipegang. Nah, mislu ma kana yasna'u Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas. Beliau imam, mufti, ulama sunnah, ulama ud-dunya, didengar oleh semua, baik yang mereka, kalau salafi jelas, nah, yang mereka itu masih masybuh, berbolak-balik, ataupun juga orang-orang yang tidak senang kepada sunnah, Syekh Ibn Bas fatwanya diterima. Sehingga beliau kadangkala duduk. Bukan berarti beliau menyetujui kebid'ahan yang ada pada mereka. Justru beliau menerangkan yang hak. Dan walhamdulillah diterima. Ini barakallahu fikum. Jadi kadangkala tadi. Ini jenis yang pertama. Fahadha imam yang seperti ini, Syekh Abdul Aziz ibn Abdul Ibbas, salafiyun quh, mahdun khalisun khal, insyaallah min syawbil hizbiyah. Maka beliau adalah salafi sejati, nam, yang bersih, murni, serta kosong dari sifat-sifat kotoran hizbiyah sama sekali. Ini yang pertama. Orangnya jelas. Buktinya apa? Banyak di sana tahdziran Syekh Ibn Baz kepada para pelaku hawa nafsu, baik secara sifat ataupun individual. Bahkan barakallahu fikum, Syekh Ibn Baz rahimahullah di sana memiliki beberapa tahdziran secara individual kepada tokoh-tokoh yang menyimpang. Nah, tokoh-tokoh yang menyimpang seperti Abdurrahman Abdul Khaliq pernah demikian, pimpinan Ihya Uturas, ditahdir daripada bukunya. Nah, ini demikian, namun akhirnya disembunyikan oleh mereka, berpura-pura saya rujuk, saya kembali, dapat berikutnya di laminating rekomendasi Syekh Ibn Baz sudah memuji saya, simpan keliling rekomendasi. Barakallahu fikum. Ini sifat mereka. Nah, ini yang pertama. Golongan yang kedua dari para ulama, nah, kadangkala demikian, tidak menunjukkan mereka dengan didatangi oleh ulama tadi berarti mereka sunni. Kebidahan tetap ada pada mereka. Yang kedua, orang yang mendatangi hizbiyah, duduk dengan mereka, nah, dari kalangan para ulama, pertama yang tadi, yang kedua, man huwa salafiyun salimun, yaitu salafi selamat, tidak, bukan hizbi, tidak memiliki pemikiran hizbiyah sama sekali, lakinnahu laysa 'indahu furqan wala idrakun lil manahij, akan tetapi dia tidak memiliki sifat pembeda, tidak memiliki pengetahuan tentang manhaj-manhaj yang ada. Taunya bicara sunnah, Al-Quran, sunnah, kalam sahabat, dinukilkan terus, salafi. Salafi. Namun tidak mengetahui pengetahuan tentang manhaj-manhaj yang lebih mendalam. Barakallahu fikum. Ini demikian. Maka yang seperti ini, huwa yuthiru salafiyah wa yad'u ilaiha wa yasta'u bis sunnah. Ulama tadi menampakkan as-salafiyah, mendakwahkan manusia kembali ke manhaj salafi dan juga membela sunnah, wa yuharibul bid'ah, memerangi kebid'ahan. Lakin laisa 'indahu furqan, akan tapi dia tidak bisa membedakan. Tidak memiliki perbedaan, pembedaan, pembeda tidak memiliki. Maka fa innahu yujalisu kullaman sunihatil fursah bimujalasatihi, maka dia akan mau duduk dengan siapapun yang memanfaatkan kesempatan bisa duduk dengannya. Nah, contohnya banyak di sana, sebagian masyayikh yang kita duduk pada mereka, kalau sudah ditanya tentang muayyan, ditanya, Syekh, kalau saya kembali ke negeri saya, kira-kira saya harus bergabung dengan siapa? Bergabunglah engkau dengan mereka yang menyeru kepada Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman salaf, dan tinggalkan seluruh kebid'ahan. Terus kalau fulan ini gimana Syekh? Sal ghairi, aku tidak tahu. Tanya yang lainnya, aku tidak tahu. Tanya pada yang lain, aku enggak tahu. Lihatlah, ada jenis ini. Berbeda dengan Syekh Rabi, ditanya fulan tahu beliau, karena mengikuti dari perjalanan dakwahnya, mengikuti bagaimana tulisan-tulisannya, ucapan-ucapannya dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Nah, maka yang seperti ini, fahadha haqquhu, jadi kadangkala ada yang duduk kepada mereka, dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini, sehingga pulang ke negerinya mengatakan, aku murid Syekh Fulan, aku murid Syekh Fulan, aku murid Syekh Fulan, Syekhnya Sunni Salafi. Oh, nam. Namun ternyata kayak tadi, oh, karena al-ibrah bukanlah tatalmud, murid Fulan, murid Fulan. Namun yang jadi patokan berpegang teguhnya dia dengan kitab dan sunnah, pembelaannya terhadap sunnah nampak. Ini yang jadi patokan. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, golongan yang seperti ini, kata Syekh, fahada haqquhu alainal bayan wal kashf an hali haula'i birrifqi wal bil hikmah. Maka ulama yang seperti ini atau orang yang jenisnya seperti ini, maka hak baginya untuk kita menerangkan yang duduk dengan Anda atau yang Anda ngajar di tempat situ adalah fulan. Pemikirannya begini dan seperti itu. Birifqi, dengan lemah lembut, wal hikmah, dan penuh dengan hikmah. Demikian. Naam barakallahu fikum. Wa alla natakhalla anhu wa la nukhalli majlisahu lihaula. Tidak terus kita membiarkan, tidak peduli dengan orang yang kayak tadi, yang karena dia tidak tahu, namun datang nasihat. Naam, datang nasihat. Dan wa la nukhalli majlisahu lihaula, dan kita tidak membiarkan agar majlisnya ulama-ulama tadi dihadiri oleh mereka, orang-orang yang berpenyakit tadi. Diterangkan. Ini keterangan dari Syekh Ubaid, demikian barakallahu, harusnya seperti itu. Maka di sini muncul syubhat. 6. Didatangkan oleh mereka tokoh-tokoh hizbiyin ketika mau menggoyahkan prinsip ikhwah-ikhwah kita yang sedang belajar di Madinah. 6. Sampai berita kepada kami ketika itu disampaikan oleh Al-Akh Ustaz Abdul Mu'ti, Ini yang sedang belajar sekarang, mengejar, masih di Madinah sedang belajar. Beliau ketika itu didatangi oleh Firanda Andirja. Datang Dulmu'ti, ustad-ustad ente, ini saya menukilkan hikayah, itu keterlaluan. Ente lihat di sini Syekh Abdul Razak tidak menghizbikan Ihya Uturas. Adapun Syekh Muhammad bin Hadi menghizbikan Ihya Uturas, namun mereka tetap berjalan, tidak nyikat sana, tidak nyikat sini. Diam, ini ngajar di Masjid Nabawi, itu ngajar di Masjid Utaibi. Tidak bicara satu dengan yang lain. Nah, lihatlah. Ini kita mau menjelaskan tentang nasihat yang telah disampaikan para masyaya. Akh Abdul Mu'ti terdiam, gak bisa jawab. Ya apa seperti ini? Akhirnya beliau bertanya langsung kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, Firanda menyampaikan begini. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, kata siapa wahai anakku? Aku telah berusaha menyampaikan lewat telepon, kadangkala bicara dengan beliau. Nasihat telah sampai. Faham? Sebenarnya kata Syekh, kita ulangi di sini, yang seperti ini haknya kita memberikan penjelasan tentang siapa mereka, birrifqi wal hikmah, dengan lemah lembut dan penuh dengan hikmah. Jadi ulama kita hakim, orang yang hakim, orang yang penuh dengan hikmah memberikan, menyampaikan ilmu. Nah, namun kadangkala tadi yang kita katakan, jangan sekali-kali antum membikin dengan kesimpulan analisa sendiri. Iya apa enggak? Nah tadi, oh iya ya. Sampai demikian sehingga tidak jarang yang tadinya kokoh di sini ketika sudah sampai di Madinah bertemu dengan mereka, terangkul, disaut sama mereka, akhirnya pulang mencela para ustad-ustad mereka. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak mau kembali kepada para ulama bagaimana bertanya. Yang bertanya selamat, yang tidak bertanya terbawa. Naudzubillah min dzalik. Nasallu salam al afiyah. Ini gambaran di sana. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang kedua, golongan kedua. Golongan yang ketiga, golongan yang ketiga, man huwa mutamayyi' da'i'un yara anna kulla musibin, anna kulla musibun hadha wa hadha. Kata beliau, golongan yang ketiga, golongan mumayyi', golongan mumayyi', yang dia itu sia-sia, bermain-main, melihat semua orang benar, ini benar, itu juga benar. Ini benar dari satu sisi, ini juga benar dari sisi yang lain. Ini yang demikian. Fahadala syak annahu khatarun alal manhaj. Maka ini tidak diragukan lagi, ini yang berbahaya atas manhaj orang tersebut. Fal wajibu tadkiruhu bihaqqil manhaj. Maka yang wajib bagi kita ingatkan kepada dia hak manhaj. Sehingga kata para ulama, man, ya, yang dia memuliakan manhajnya, maka baginya untuk meninggalkan radio dan TV roja. Demikian. Kenapa? Karena ada padanya da'i-da'i hizbiyah, nah, yang rancu dan seterusnya. Ini barakallahu fikum. Jelas demikian. Nah, man yahtarimu manhajahu wa da'watahu. Barang siapa yang memuliakan manhaj dan juga dakwahnya, tinggalkan yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena campur aduk. Karena campur aduk. Yang tidak tahu, dengan dia belajar manhaj al-sunnah wal jamaah, lama-lama dia akan tahu ternyata betul di sana ada kecampur adukan hak dan batil. Nah, demikian kalau kita jujur belajar akan menyatakan demikian. Namun karena kebutaan hati dan hawa nafsu, kadang kadunglah daripada enggak belajar. Ini demikian barakallahu fikum. Ini tadi, maka di sini diingatkan kepada dia tentang hak manhaj untuk dimuliakan. Wa munasahatuhu wa bibayani mukhalafatihi, dan menjelaskan kepada mereka tentang dan menasihati mereka dengan menjelaskan penyelisian yang ada pada hizbiyin tadi. Bihadha suluk, dan juga perbuatan engkau yang menyelisihi dengan model seperti ini. Menyelisih apa? Menyelisih ahlul haq. Ini ahlul haq. Jangan bergabung ke sana kemari. Kenapa? Karena ahlul haq jalannya adalah jelas. Jelas apa itu? As-sanad indi minad din, fanduru aman ta'khudhu dinakum. Mengambil ilmu, penerimaan riwayat ini bagian dari agama. Lihat dari siapa engkau mengambil. Bukan terus asal-asalan. Naam, sana tidak. Naam, barakallahu fikum. Naam. Terus muncul syubhat lagi, ya, syubhat lagi. Syubhat, namanya ahlu syubhat hizbiyin, tidak pernah lepas, mesti ada syubhatnya. Dan orang yang tidak tahu jawaban, dia akan terbawa. Maka kepada orang-orang yang baru juga datang lagi. Antum itu jangan terlalu kaku. Bukankah ada dalam periwayatan hadis Sahih Bukhari ataupun Muslim masih didapatkan sebagian rawi-rawi yang dia itu dituduh sebagai murji'ah, dituduh sebagai qadari dan seterusnya. Dan itu masih ada dipakai. Kenapa antum kok antipati? Berarti kalau begitu jangan ambil riwayat itu. Iya apa enggak? Nggih mboten Pak Farlan, ramlan niki. Ya. Jadi antum itu jadi sudah ambil yang baik, buang yang jelek. Kan itu. Mereka demikian ambil yang baik, buang yang jelek. Loh ya enggak? Jawab. Zaman periwayatan beda dengan pengambilan. Bahkan dalam mukaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim sendiri membawakan di sana tentang beberapa rawi yang dulunya kelihatannya baik, belum nampak darinya pemikiran yang menyimpang, masih diambil ilmunya. Namun tatkala telah muncul pemikiran tersebut, ditahdzir oleh murid-murid mereka. Iyyaka wa haditha fulan fa innahu qadari. Hati-hati engkau mulai hari ini hadisnya fulan karena dia itu qadari. Jangan sampai dia menyusupkan setelah terkena penyakit pemikiran qadariyah, menyusupkan pada hadis Nabi pemikiran qadariyah. Lah kalau dulu masih lurus. Nah, karena hadis ya harus jujur. Lah kalau sekarang bagaimana? Ahlus sunnah yang ada sekarang gunyah. Nah, jadi beda pengambilan dengan periwayatan yang dulu sudah ada. Difahami di sini? Barakallahu fikum. Jadi demikian. Jadi barakallahu fikum ini salah satunya. Nah, dan yang ketiga. Tadi yang ketiga di sini orang-orang yang mumayyi'. Mumayyi'. Nah, sebetulnya kepengen luas ini, sini banyak faedah. Namun sudah cukup itulah ya. Mumayyi', paham kan mumayyi' ya? Orang-orang yang mumayyi', yaitu orang-orang yang tidak mau membedakan yang baik ataupun yang buruk, semuanya diambil. Nah, menganggap ini benar, ini juga benar dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Sempat menjadi polemik kritikan bagi para ulama yang dikritik oleh mereka, Ali Hasan Abdul Hamid, yang mengatakan kalian tidak menggunakan bahasa Arab dengan benar. Lafaz tamyi atau mumayyi itu enggak ada dalam bahasa Arab, kata mereka. Nah, maka dibantah oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Hadi dengan tegasnya menerangkan tentang bahwasanya lafaz tersebut telah ada di dalam bahasa Arab, bahkan dinukilkan di kamus-kamus bahasa Arab yang terdahulu. Syekh Ubaid juga demikian. Nah, itu karena demikian. Istilahnya kayak seperti sekarang. Ujungnya mereka akan mengatakan, wah gak ada salafnya, gak ada salafnya. Ya mereka yang kurang mengkaji. Ini sebenarnya panjang penjelasannya. Cuma intinya dibahas seperti kita nukilkan sedikit. Qala fi lisanil Arab. Di dalam kamus lisanul Arab. Ini dalam madah huruf maya'a. Mumayyi' dari kata maya'a. Oh berarti ada. Maknanya apa? Maknanya yaitu zaba wasala. Orang tersebut zaba, condong, wasala dan mengalir. Umayyah kan demikian ya. Kesana ngalir sana, kesini ngalir sini, kesini ngalir sini. Sebab ini benar, ini benar, ini benar. Nah itu namanya demikian. Dan terus dibahas panjang tentang hal demikian. Bahkan diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yakidu ahlal madinati ahadun illa in ma'a kama yanma'u al milhu fil ma. Demikian. Nah, artinya di sini illa in ma'a, kecuali dia akan in ma'a dari kata maya'a. Mumayyi ada dalam lafaz hadis. Seperti mutalawwin, ada enggak? Ada. Hudzaifah bin Yaman mengatakan wa iyyaka wa talawwun. Jauhil kalian sifat mutalawwin. Oh, ada. Demikian. Jadi ternyata para ulama mereka muroah, betul-betul memperhatikan lafaz-lafaz yang datang dari salaf tetap dipakai walaupun sekedar menggunakan penamaan. Ada demikian. Barakallahu fikum. Yang jelas ini yang ketiga. Nah, yang keempat, maka di sini kata Syed belum selesai tadi. Yang ketiga, maka yang seperti ini jelaskan Anda menyelisihi jalannya ahlul haq. Maka fa'inin tasoha, kalau dia mau menerima nasihat kemudian rujuk, diterima. Wa illa, kalau tidak, maka kata Syekh kana minhum la karamah. Kalau terus seperti itu, digolongkan dengan mereka, tidak ada kemuliaan bagi dia. Maknanya boleh ditahzir. Nah, lah ini tadi jenis yang seperti ini. Yang keempat, barakallahu fikum man yukhalitu haula'i ma'al mudafa'ah anhum. Orang yang bergabung dengan mereka, bersamaan membela-bela apa yang ada pada mereka. Wa taktsiru sawadahum wa tasdida 'alal salafiyyin. Bahkan mereka lebih senang memperbanyak jumlah daripada mereka orang-orang yang menyelisih sunnah, dan dia ikut bersikap keras kepada salafiyin. Maka yang seperti ini fahadha hizbiyun muhtariq, maka ini langsung digolongkan hizbi. Nah, difahami di sini. Barakallahu fikum. Ini demikian. Bahkan orang yang bermajelis dengan orang-orang yang menampakkan sunnah namun condong kepada yang seperti ini, dia kerasnya lebih kepada salafiyin daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Nah, memusuhi dakwah salafiyah lebih keras dan lebih jahat daripada mereka orang yang telah terjatuh kepada perbuatan bid'ah dengan nyata. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana diterangkan Syekh Muhammad Ibn Hadi hafizahullah. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kelima yang harus antum pahami. Golongan yang kelima, man huwa salafiyun kuh, orang yang salafi sejati. Salafi jel, pokoknya sudah dia asli salafi. Lakinnahu yara, akan tapi dia memiliki pendapat anna fi mukhalatati haula, dengan kita mau masuk ke barisan mereka, bayanal haqqi lahum, kita bisa menerangkan al-haq kepada mereka. Wa iqamatal hujjah, dan bisa menegakkan hujjah atas mereka. Misal ma yasna'u ba'dul masyayikh, sebagaimana dilakukan sebagian masyayikh ahlus sunnah. Sebagian masyayikh ahlus sunnah yang kadang dijadikan kedok bagi mereka. Kalau ada pada kami syekh fulan, syekh fulan, berarti kami ini bukan hizbi. Kami ini bukan bid'ah, bukan mubtadi', karena syekh masih mau datang. Maka di sini Syekh Ubaid menerangkan, kadangkala masyayikh mau turun kepada mereka karena memandang dengan masuknya kami ke sana. Seperti satu contoh, ketika siapa Salman Al-Audah ini di terkena sakit yang parah, kemudian dijenguk oleh Syekh Soleh Fauzan. Mereka tepuk tangan gembira. Berarti bukan mubtadi, karena Syekh Soleh Fauzan mau datang. Diterangkan sama Syekh Soleh Fauzan, kadangkala kami itu datang ingin menegakkan hujah kepada mereka. Mimbab ya gulam, ya, mimbab ya gulam, ate Abul Qasim, ya, ketika seorang anak Yahudi sakit parah, Nabi menjenguknya, memerintahkan untuk masuk Islam dan masuk Islam. Dan ketika Nabi memerintahkan masuk Islam, anaknya melihat noleh ke bapaknya. Bapaknya mengatakan, wahai anakku, taatilah Abul Qasim Nabi Muhammad, maka masuk Islam. Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari jilatan api neraka, mati di atas Islam. Nah, lihatlah para ulama kadang demikian. Cuma orang-orang yang berpenyakit tadi analisa, kesimpulan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka di sini kata Syekh, mereka memiliki pandangan seperti itu. Nah, ini sebagai bentuk sehingga mereka barakallahu fikum memandang min ziarati ba'dil jama'ati da'awiyatil munharifah. Mereka mau berziarah kepada sebagian jamaah kelompok-kelompok dakwah yang menyimpang. Bihujjah dengan alasan as-sada' bil haqqi, untuk kita membela al-haq. Alaihim, menerangkan al-haq atas mereka. Fidarihim, di rumah-rumah mereka sendiri. Di rumah-rumah mereka sendiri. Wa iqamatul hujjah alaihim, menegakkan hujjah atas mereka. Min minbarihim, di mimbar-mimbar mereka langsung. Kama yakulun, sebagaimana mereka nyatakan juga. Sebagaimana Syekh Saleh Fauzan ketika mentahdir jamaatut tabligh, beliau mengatakan, ketika aku masuk ke dalam masjid yang di situ ada orang jamaatul khuruj, jamaatul dakwah sedang berkumpul di situ, aku sampaikan ilmu tentang tauhid, namun ternyata mereka orang yang paling zuhud dengan ilmu, lari kalau aku berbicara, tidak mau hadir. Lihatlah, jadi sudah lepas tanggung jawab, kita sudah menyampaikan al-haq. Artinya demikian, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini bagaimana? Kata Syekh Ubaid, fahada indi, namun menurutku hal seperti ini khaliful aula, menyelisihi yang lebih utama. Wa nahnu nasyaddidu alaihim fima bainana wa bainahum, kami bersikap keras antara kami dengan mereka. Harusnya ya dengan demikian kita tidak membiarkan mereka mengambil kesempatan. Ini kesempatan apa? Ya kayak tadi, dijadikan alasan. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan supaya kita selamat itu lima kategori tadi, ya, jenis ulama yang mereka atau jenis manusia yang duduk dengan ahlul bid'ah atau hizbiyin. Bagaimana kita selamat? Ilmu syar'i sudah kita pegang, tidak cukup, harus selalu berhubungan dengan para ulama, bertanya kepada mereka supaya diberi penjelasan yang jelas. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita pelajari di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar ini dan menyelamatkan dari segala bentuk penyimpangan dan hal-hal yang Allah benci. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.